الله من حفيظ وذلك أضعف الإيمان. Dan yang demikian itu adalah keimanan yang paling lemah. Itu ketika seseorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya, ini adalah iman yang paling lemah, yang tidak boleh seorang pun untuk kemudian berada di bawah derajat ini, yaitu tidak mengingkari kemungkaran sama sekali. Tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, dan tidak pula dengan hatinya. Dari mana mengingkari kemungkaran dengan hati ini? Setiap orang yang mengetahui tentang kemungkaran pasti mampu untuk melakukannya. Qala rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-A'in رحمه الله تعالى أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب مسلم أيضا لما مسلم مباركا حدثه لرجالنيا طارق بن شهاب seorang tabi'i قال dia berkata أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان orang pertama yang memulai khutbah pada hari Aid, yaitu sebelum sholat, yaitu Marwan. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, namun tidak mengapa untuk kita ulangi kembali. Orang yang paling pertama membuat perkara baru, yaitu ketika hari Aid, bukan memulai dengan sholat terlebih dahulu, namun memulai dengan khutbah terlebih dahulu. Orang yang paling pertama melakukannya adalah Marwan, salah satu dari Amir Bani Umayyah. Salah satu dari Amir Bani Umayyah. Seorang khalifah ketika itu. Qala faqama ilaihi rajulun faqal. Maka berdiri satu orang menghadap kepada Marwan tadi, kemudian berkata kepadanya, as-salatu qabla al-khutbah. Salat dilakukan sebelum khutbah. Itu orang tadi mengingkari apa yang dilakukan oleh Marwan. Seharusnya salat terlebih dahulu sebelum khutbah ketika hari Aid, bukan kemudian khutbah dulu, terlebih dahulu kemudian salat sebagaimana yang dilakukan oleh Marwan. Faqala qad turika ma hunak. Maka Marwan berkata, membantah orang ini, qaturika ma hunak, sungguhnya sudah ditinggalkan perkara yang seperti itu. Wallahu alam, kemudian apa yang menjadi alasan dari Marwan? Apa kemudian khawatir apabila dimulai dengan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah, orang-orang pergi tidak meninggalkan khutbah? Bisa jadi itu yang diinginkannya. Ya, pasti dia meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai pada hari Aid dengan sholat terlebih dahulu dengan alasan tertentu. Maka Abu Sa'id berkata ketika melihat kejadian tersebut, amma hadza faqad qada ma alaihi. Adapun orang ini, yaitu yang mengingkari Marwan tadi, maka dia telah melakukan apa yang wajib baginya. Itu apa yang wajib baginya, mengingkari kemungkaran. Dia sudah benar ketika mengingkari apa yang dilakukan oleh Marwan, karena itu merupakan suatu kemungkaran menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut sudah melakukan apa yang wajib baginya, walaupun kemudian tidak diterima. Maka yang penting adalah menyampaikan nasihat, mengingkari kemungkaran, diterima atau tidak diterima itu masalah nanti. Yang wajib adalah menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Sa'id mengatakan, kemudian membawakan hadis ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia mengingkarinya atau merubahnya. Ila akhir, sampai akhir daripada hadis. Jadi ini adalah kisah Abu Sa'id al-Khudri, ya, yang kemudian, atau kisah dari Marwan, yang kemudian menjadi sebab disampaikannya hadis ini oleh sang perawi, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Dan ini diriwayatkan oleh Muslim. Kisah ini diriwayatkan oleh Muslim sebelum menyampaikan hadis ini. Qala fi hadzal hadis dalilun ala annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwan. Dalam hadis ini, dalam kisah yang disebutkan tadi sebelum Al-Imam Muslim membawakan hadis, ada dalil bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengamalkan hal tersebut. Mengamalkan hal tersebut yang dimaksud adalah melakukan khutbah terlebih dahulu sebelum sholat pada hari Ain. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal tersebut sebelum Marwan. Fa'in qila, maka apabila dikatakan, apabila ada seorang yang kemudian menyampaikan iskal, menyampaikan rasa atau apa pertanyaan, suatu pertanyaan yang mengganjal, kaifa ta'akhkhara Abu Sa'id an taghyiri hadzal munkir atau hadzal munkar hatta ansharahu hadzal rajul. Bagaimana mungkin kemudian Abu Sa'id terlambat untuk merubah kemungkaran ini sampai kemudian yang mengingkarinya adalah orang ini, orang yang mengingkari. Ya, yang seharusnya mengingkari siapa? Abu Sa'id. Karena Abu Sa'id termasuk seorang sahabat, seorang ulama. Kemudian kenapa yang mengingkari justru orang lain? Yang lebih pantas untuk mengingkari adalah orang yang lebih alim, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Qila, maka dikatakan sebagai jawabannya terhadap pertanyaan yang seperti ini, yahtamilu anna Aba Sa'idin lam yakun hadiran awwala ma syara'a Marwan fi taqdim al-khutbah. Bisa jadi bahwa Abu Sa'id itu belum hadir ketika Marwan pertama kali memulai untuk mengedepankan khutbah. Ketika Marwan tadi memulai khutbah sebelum salat, Abu Sa'id belum datang. Abu Sa'id belum datang. Yang datang dan yang hadir siapa? Ya, orang ini yang kemudian mengingkari tadi. Abu Sa'id belum datang ketika Marwan mau memulai khutbahnya sebelum salat. Qala wa anna ar-rajula ankarahu alayhi. Maka kemudian orang tadi yang mengingkari atas Marwan perbuatan tadi yang menyelisih sunnah memulai khutbah sebelum sholat. Tsumma dakhala Abu Sa'id wa huwa fil kalam. Kemudian datanglah Abu Sa'id dalam keadaan keduanya, yaitu Marwan dan orang tadi yang mengingkari, dalam keadaan sedang berbicara. Ini kemungkinan pertama. Qala wa yahtamilu annahu kana hadiran lakinnahu khafa ala nafsihi. Dan bisa jadi Abu Sa'id itu datang, hadir, sudah ada ketika terjadinya perkara tersebut, ketika Marwan memulai khutbahnya. Akan tetapi dia khawatir terhadap dirinya sendiri, in ghayyara, apabila dia berusaha untuk merubah, untuk mengingkari. Al-suhulu fitnatin bisa babi inkarihi fasaqatu anhu al-inkar. Dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maksudnya akan terjadi fitnah. Misalnya Amir tadi akan marah, Amir tadi akan murka, Amir tadi akan menghukum Abu Sa'id. Sebab diingkari, karena dia mengingkari apa yang dilakukan oleh sang Amir. Fasaqatu anhu al-inkar. Maka kewajiban untuk mengingkari gugur dirinya. Ya, ketika ada uzur, ketika dia mengkhawatirkan perkara yang berupa madarat yang lebih besar atas dirinya, ya, maka gugur kewajiban untuk mengingkari atasnya. Qala wa yahtabiru anna Aba Sa'idin qama bil inkar fa badarahu ar-rajulu fa'ada fa'abadahu Abu Sa'id. Dan bisa jadi Abu Sa'id itu sebetulnya sudah ingin mengingkari, akan tetapi orang tadi lebih cepat mendahului Abu Sa'id. Maka kemudian Abu Sa'id mendukung orang tadi, ya, ketika sudah mengingkari, ketika dalam mengingkarannya. Abu Sa'id mendukung orang yang mengingkar tadi dalam mengingkarannya. Wallahu a'lam. Jadi itu ada tiga jawaban mengapa kemudian bukan Abu Sa'id yang mengingkari. Ya. Jadi yang pertama, Abu Sa'id belum datang sehingga orang tadi yang mengingkari. Bisa jadi Abu Sa'id datang namun kemudian khawatir akan terjadinya fitnah. Ya. Adapun bisa jadi orang yang tadi, orang yang mengingkari tadi, bisa jadi adalah seorang yang memiliki kedudukan. Ya. Ada yang bisa melindungi dia, ya, memiliki keluarga dan kabilah yang kuat, terhormat, sehingga dipandang terhormat, dipandang dengan hormat oleh sang amir yaitu Marwan. Ya. Itu kemungkinan yang kedua. Adapun kemungkinan yang ketiga, kita jadi Abu Sa'id memang sebetulnya ingin mengingkari, namun kemudian orang tadi lebih cepat mendahului dan kemudian mengingkari Marwan, maka Abu Sa'id mendukung orang tadi dalam pengingkarannya. Qala wa qad ja'a fil hadis al-akhir alladhi ittafaqa 'alayhi al-Bukhari wa Muslim wa akhrajahu fi bab al-'aidain, dan telah datang dalam hadis yang lainnya yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun 'alayhi, dikeluarkan oleh beliau berdua dalam kitab sahih keduanya. Wa akhrajahu fi babil aidain, dan keduanya meriwayatkan hadis tersebut dalam bab al aidain. Apa hadis yang lain tadi yang kemudian hampir mirip dengan hadis ini? Anna Abu Sa'idin huwa alladhi jazaba bi yadi Marwan hina arada an yas'ada al mimbar wa kana jami'an. Bahwasanya Abu Sa'id yang kemudian menarik tangan Marwan ketika akan naik mimbar, ya, dan ketika itu keduanya bersama. Itu dalam hadis yang lainnya yang mengingkari adalah Abu Sa'id. Abu Sa'id menarik tangannya Marwan ketika akan naik berkhutbah sebelum sholat. Ya. Mau naik ke mimbar untuk berkhutbah sebelum sholat. Maka Abu Sa'id mengingkarinya dengan menarik tangannya Marwan. Faradda alaihi Marwan bimithli ma radda huna ala rajul. Bahwa kemudian Marwan menjawab semisal dengan jawaban yang disebutkan kepada laki-laki tadi di hadis yang ada pada riwayat yang pertama. Itu apa jawabannya Marwan? Fatturika ma huna, sudah ditinggalkan perkara yang seperti itu, yaitu bahwasanya sholat sebelum khutbah itu sudah ditinggalkan karena suatu alasan, ya, yang tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan oleh Marwan, ya, tapi dia menyebutkan bahwasanya hal tersebut sudah ditinggalkan karena suatu alasan. Qala fayahtamilu annahuma qadhiyatan, maka bisa jadi kedua kisah ini adalah dua kisah yang berbeda, dua kesempatan yang berbeda. Pada kesempatan pertama bisa jadi orang tadi yang mengingkari, kemudian pada kesempatan yang lainnya Marwan mau naik lagi, ya, Abu Sa'id yang mengingkari dan menarik tangan dari Marwan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Dhafi Khalid. Bisa jadi keduanya adalah kejadian yang berbeda. Dua kali Marwan diingkari dengan perbuatan yang ini, yaitu mendahulukan khutbah sebelum sholat. Qala al-Imam Ibnu Dhafi' al-Aid wa amma qawluhu adabun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu, maka hendaknya dia merubahnya. Fa huwa amru ijabin bi jama'il ummah, maka perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan wajib dengan kesepakatan umat. Mana perintahnya? Falyughayyirhu. Ada lamul amr di situ. Lam yang menunjukkan tentang perintah. Maksudnya ini adalah perintah. Maka hendaknya dia mengingkarinya. lafzul amr yang kemudian menjazmkan isim yughayyirhu, yughayyir, menjazmkan isim yughayyir. Maka perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan wajibnya perbuatan merubah kemungkaran dengan ijma. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya merubah kemungkaran. Qala wa qad tatabaqa al-kitab wa sunnatu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi al munkar. Dan telah saling mencocoki antara al-kitab, antara Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkara wajibnya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Qala wa huwa aidan min an-nasihati allati hiyati. Dan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari kemungkaran, inilah termasuk nasihat. Yang nasihat itu adalah agama. Nasihat itu adalah agama, ya. Di mana kita sudah melewati hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, ad-dinun nasihat. Agama inilah nasihat. Termasuk dari nasihat itu apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Walau amma qawluhu ta'ala 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Surah Al-Maidah ayat 105. Adapun firman Allah Ta'ala, atas kalian, diri-diri kalian sendiri, tidak bermadarat bagi kalian orang yang sesat apabila kalian berada dalam keadaan mengamalkan hidayah atau kemudian mendapatkan petunjuk, ya. Itu hendaknya kalian memperdulikan dan mementingkan diri-diri kalian sendiri, adapun orang lain dalam keadaan sesat, ya, tidak bermadarat bagi kalian selama kalian berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Qala falaysa mukhalifan lima dzakarna. Maka tidaklah ayat ini menyelisihi apa yang telah kita sebutkan. Karena al-madzhab as-sahih 'inda al-muhaqqiqin fi makna al-ayat al-karimah. Karena pendapat yang benar di sisi para ulama peneliti, para muhaqqiqin, tentang makna ayat yang mulia ini, annakum idza fa'altum ma kullibtum bihi la yadhurrukum taqsiru ghairikum. Bahwasanya apabila kalian telah melakukan apa yang dibebankan, apa yang diwajibkan atas kalian, ya, maka tidak akan bermadarat bagi kalian bahwasanya orang lain melakukan taksir, orang lain melakukan yaitu pelanggaran atau menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian melakukan apa yang wajib, maka tidak bermadarat bagi kalian orang lain melakukan apa saja melanggar syariat, tidak akan membawa madarat bagi kalian dan kalian tidak berdosa, ya. Mithlu qawlihi, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak akan seorang itu akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seorang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Perbuatan orang lain tidak akan ditanggung dosanya oleh, ya, seseorang. Surat Al-An'am ayat 164. Jadi masing-masing orang akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Orang yang melawan kemungkaran, dia menanggung dosanya, ya. Orang yang kemudian tidak melawan kemungkaran, ya, menaati syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan kemungkaran. Qala wa idzan kana kadzalika. وإذا كان كذلك فما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Maka apabila seperti itu keadaannya, maka termasuk apa yang di bebankan kepada seorang muslim, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Fa idza fa'alahu wa lam yastatir al-mukhatabu fala'ataba ba'da dzalika. Maka apabila kemudian dia sudah melakukannya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kemudian orang yang diajak berbicara tidak melakukannya, tidak mau menerima nasihatnya, maka tidak ada celaan setelah itu karena dia sudah melakukannya. Fa inama 'alaihi al-amru wa an-nahyu la al-qabul. Karena sesungguhnya yang menjadi kewajibannya adalah memerintahkan dan melarang, bukan kemudian yang diwajibkan adalah supaya orang tadi menerima. Wallahu a'lam. Dan Allah ya, Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang lebih tahu. Jadi maksudnya dari ayat ini, ayat Al-Ma'idah ayat 105, ya, seakan-akan bertentangan dengan perintah untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Alaikum anfusakum, atas kalian diri dari kalian sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaytum. Tidaklah bermadarat bagi kalian, ya, apabila ada orang yang sesat, apabila kalian dalam keadaan di atas petunjuk, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ayat ini memerintahkan untuk kemudian tidak peduli kepada orang lain, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Namun bukan seperti itu sebetulnya makna daripada ayat. Jadi ini maksud dalam ayat, yaitu tidaklah bermadharat, tidaklah berdosa seseorang apabila sudah melakukan perkara yang diwajibkan atas dirinya, apabila orang lain berada dalam keadaan sesat, orang lain berada dalam keadaan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermadharat apabila seorang yang kemudian berada di atas hidayah ini sudah melakukan apa yang wajib baginya. Dan termasuk apa yang wajib baginya itu apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini termasuk yang dibebankan atas dirinya. Ketika dia sudah melakukan itu, kemudian orang yang dinasihati, orang yang diingkari kemungkarannya, tidak mau menerima, ya sudah tidak bermadarat setelah dia melakukan apa yang wajib baginya. Namun kalau dia belum melakukan yang wajib baginya, itu mengingkari kemungkarannya, maka tetap bermadarat baginya. Karena wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Apabila dia tidak mengingkarinya dalam keadaan dia mampu, maka dia mendapatkan dosa. Bukan karena perbuatan orang tadi, tapi karena perbuatan dia meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi apabila seorang sudah melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat, menunaikan zakat, kemudian juga ketika melihat ada orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat, dan dia mampu mengingkarinya, dia mengingkarinya, maka tidak bermadarat ya, perbuatan orang tadi selama dia sudah mengingkarinya, dia sudah mengerjakan apa yang wajib baginya, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu yang dimaksud dari ayat ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi surat Al-Ma'idah ayat 105 itu tidaklah kemudian memerintahkan seseorang untuk memperhatikan diri sendiri saja, bukan seperti itu, namun memerintahkan supaya seorang itu melakukan apa yang wajib baginya. Lihat diri sendiri, syariat Allah Subhanahu wa taala sudah dikerjakan atau belum. Kalau sudah dikerjakan, alhamdulillah, dia tidak berdosa. Termasuk apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, apakah sudah dikerjakan atau belum? Alaikum anfusakum, lihat kepada diri kalian sendiri, apakah sudah mengerjakan hal ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ataukah belum? Kalau sudah, la yadurukum man dhalla idza tadaytum, tidak akan bermadarat bagi kalian orang yang sesat, tidak menaati syariat Allah, apabila kalian betul-betul di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, konsisten di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala thumma innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fardhu kifayatin. Kemudian sesungguhnya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar adalah suatu yang fardhu kifayah. Hukumnya fardhu tapi kifayah, fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa itu? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Apabila sudah ada orang-orang yang mencukupi untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka gugur kewajibannya dari yang selainnya. Selama ada beberapa orang yang memang mencukupi dalam suatu masyarakat atau dalam suatu lingkungan tertentu, keluarga kan itu, lingkungan yang kecil misalnya, sudah ada yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau keluarga besar misalnya sudah ada yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau satu RT atau satu RW atau satu desa sudah ada beberapa orang yang mencukupi untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka gugur dari yang selainnya. Apabila ada beberapa orang tapi belum mencukupi, maka belum gugur dari yang selainnya yang mampu untuk kemudian melakukannya. Qala wa idza tarakahul jami' atima kullu man tamakkana minhu bila udhrin. Maka apabila semua orang meninggalkannya, tidak ada sama sekali yang kemudian melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka berdosa. Siapa yang berdosa? Seluruh orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut tanpa ada uzur. Semua orang yang mampu. Bukan semua orang, bukan semua masyarakat yang kemudian berdosa, namun orang-orang yang mampu, orang-orang yang terpandang misalnya. Pemerintah misalnya, penguasa misalnya. Ada kemungkaran tidak diingkari, dia mampu. Maka dia berdosa. Kita tidak ada yang kemudian menggantikan posisinya. Ketika tidak ada yang mengingkari sama sekali, dalam keadaan pemerintah tidak mengingkari dan tidak ada sama sekali yang mengingkari, maka pemerintah berdosa, penguasa berdosa. Namun apabila penguasa tidak mengingkari, namun ada yang lainnya yang mengingkarinya, sehingga kemungkaran tersebut bisa dihilangkan, maka pemerintah tidak berdosa. Atau yang lainnya, orang-orang yang terpandang, seorang tetua misalnya, orang yang dituakan oleh suatu masyarakat tertentu yang dia bisa mengingkari kemungkaran, namun dia tidak mengingkarinya, kemudian tidak ada orang lain yang mengingkarinya, maka dia yang mampu itu berdosa, yang mampu itu untuk mengingkarinya berdosa. Adapun yang tidak mampu, yang memiliki uzur, maka tidak berdosa. Qala tsumma innahu wa ta'ayyana kama idza kana thumma innahu qad ta'ayyana kama idza kana mawdi'an la yu'lamu bihi illa huwa aw la yatamakkanu min izalatihi illa huwa. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni walaupun dia fardhu kifayah, bisa menjadi fardhu ain, bisa menjadi kemudian diwajibkan atas seseorang secara khusus, dia yang harus melakukannya. Seperti apabila dalam suatu tempat terjadi kemungkaran di suatu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahui kemungkaran tersebut kecuali dia saja yang mengetahuinya. Maka ini menjadi fardhu ain baginya. Dia mengetahui kemungkaran di suatu tempat yang dia tidak ada yang mengetahui kecuali dia, misalnya di keluarganya. Ada salah seorang dari anggota keluarganya yang melakukan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi di kamarnya misalnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia, maka fardhu ain baginya, harus dia mengingkarinya karena cuma dia yang mengetahui dan dia mampu untuk melakukannya. Au la yatamakkaru min izalatihi illa huwa. Atau kemudian tidak ada yang mampu untuk mengingkari atau meniadakan kemungkaran tersebut kecuali dia. Cuma dia yang memiliki kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran tadi. Maka harus dia yang melakukan, menjadi fardhu ain baginya. Ala wa kaman yara zawjatahu aw waladahu aw ghulamahu ala munkarin wa yuqassir. Dan ini contohnya seperti orang yang melihat istrinya atau anaknya atau budaknya di atas suatu kemungkaran, kemudian dia yuqassir, yaitu melalaikan, kewajibannya untuk mengingkari tadi, ya, maka dia, atau kemudian seharusnya dia yang kemudian mengingkarinya, maka dia berdosa karena sudah menjadi fardhu ain baginya. Jadi menjadi tanggung jawabnya karena dia yang mengetahui dan hanya dia yang mampu mengingkarinya. Qala al-imam al-Dudaqiq alayhi, qala al-ulama wa la yasbutu al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar li kaunihi la yaqbalu fi dhannihi. Berkata para ulama, tidaklah gugur kewajiban untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar apabila dia menyangka bahwa orang yang akan dia ingkari ini tidak akan menerima nasihatnya. Jadi ini bukan alasan. Ketika dia melihat ada suatu kemungkaran, dia sebetulnya mampu untuk mengingkari, mampu untuk menyampaikan bahwasanya adalah suatu perkara yang mungkar, hendaknya ditinggalkan. Tapi dia menyangka bahwa orang ini tidak akan menerima nasihat saya, walaupun saya bisa mengingkari dan tidak ada madaratnya bagi saya, tidak akan ada fitnah dikarenakan saya mengingkari, tapi dia tidak akan menerima, pasti tidak akan menerima. Jadi tidak kemudian menggugurkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran atau memerintahkan kepada yang makruf. Bal yajibu alaihi fi'luhu, bahkan wajib baginya untuk mengerjakannya. Qala Allah Ta'ala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya zikra, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bahwasanya orang tersebut akan menerima, maka orang tersebut akan menerima. Kalau sebagai orang yang mukmin, diperingatkan kemudian langsung sadar dari kelalaiannya, meninggalkan perkara yang mungkar tadi. Apabila diperingatkan dan dia adalah seorang yang mukmin betul-betul kuat imannya, maka dia akan tersadar. Qala wa qad taqaddama anna alayhi an ya'mura wa yanha wa laysa alayhi al-qabul. Dan telah kita lewati bahwasanya wajib baginya adalah memerintahkan atau melarang. Ya, apabila sesuatu yang ma'ruf maka dia memerintahkan, apabila adalah sesuatu yang mungkar maka dia larang. Ini yang wajib baginya, wa laysa alayhi al-qabul. Dan tidak wajib baginya untuk memaksakan supaya orang tadi menerima. Kalau dia tidak menerima, tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak memerintahkan atau tidak melarang, nah ini yang berdosa. Ini yang wajib baginya adalah memerintahkan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar. Dan tidak wajib baginya supaya orang tadi menerima. Sudah disampaikan, apabila tidak diterima, maka tidak berdosa, tidak mengapa baginya. Itu bagi orang yang menyampaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin." Surah An-Nur ayat 54. Dan tidaklah ada yang wajib bagi seorang rasul, kecuali untuk memberikan penyampaian dengan jelas. Ini yang wajib bagi rasul adalah hanya menyampaikan saja. Tidak wajib bagi rasul untuk kemudian orang-orang yang musyrik atau musyrikin semuanya kufar Quraisy untuk bertaubat semuanya, tidak wajib bagi rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib adalah bagi rasul itu menyampaikan kepada mereka bahwasanya kesyirikan adalah perbuatan yang mungkar yang harus ditinggalkan, yang seorang harus bertaubat darinya. Tidak harus kemudian orang-orang tadi semuanya bertaubat. Demikian pula kita mengikut para rasul atau pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengingkari kemungkaran, yang wajib bagi kita adalah menyampaikan saja. Tidak wajib bagi kita untuk kemudian orang tadi harus menerima apa yang kita sampaikan. Kita tidak berdosa apabila orang tadi tidak mau menerima nasihat kita, tidak mau menerima kita ketika kita mengingkari kemungkarannya. Baik. Qala al-ulama, berkata para ulama, وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْحَالِ مُمْتَثِلًا مَا يَأْمُرُ بِهِ مُجْتَنِبًا مَا يَنْهَى عَنْهُ. Berkata para ulama, bahwa tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, itu tidak dipersyaratkan bagi seorang yang ingin melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar, bahwasanya dia adalah seorang yang sempurna keadaannya, mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tidak dipersyaratkan. Itu misalnya seorang melarang dari suatu kemungkaran, tidak dipersyaratkan bahwasanya orang yang melarang ini sudah harus meninggalkan kemungkaran tersebut terlebih dahulu, atau memerintahkan kepada suatu perkara yang ma'ruf, memerintahkan suatu yang wajib. Tidak dipersyaratkan bahwasanya ketika dia memerintahkan tadi, misalnya untuk melakukan sholat berjamaah, misalnya, ayo sholat berjamaah, kamu sholat berjamaah, orang tua misalnya kepada anaknya, anaknya diperintahkan kamu sholat berjamaah, sedangkan orang tuanya sendiri tidak berjamaah. Ini tercela memang, tapi tidak dipersyaratkan bahwasanya dia ketika mengingkari kemungkaran, dia harus meninggalkan, atau ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, dia harus melakukan yang ma'ruf tersebut terlebih dahulu. Tidak dipersyaratkan, walaupun itu tercela, tetap tercela bahwasanya ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, dia tidak mengerjakannya. Tapi kemudian tidak dipersyaratkan bahwasanya seorang ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, harus mengerjakannya terlebih dahulu, kemudian dia baru bisa memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Qala bal 'alaihi al-amru wa in kana murtakiban khilaf dzalik. Bahkan seharusnya dia memerintahkan walaupun dia melakukan yang sebaliknya. Ya tadi contohnya, harus dia memerintahkan anaknya untuk sholat berjamaah apabila anaknya memang sudah dewasa, walaupun dia tidak sholat berjamaah, wajib bagi dia untuk memerintahkan anaknya untuk sholat berjamaah. Atau misalnya seorang yang masih berjudi misalnya, wajib dia kalau mereka saling melarang, dia sudah tidak meninggalkan judi ya, walaupun kemudian tidak bisa main lagi, wajib harus tetap harus dia saling mengingatkan satu sama lain, sama penjudi, sama pezina, sama peminum khamar, wajib mereka untuk kemudian saling mengingkari satu sama lain. Bukan kemudian gugur kewajibannya. Oh, mereka sama-sama peminum khamar misalnya. Ya, enggak mengapa lah kalau mereka tidak mengingkari satu sama lain. Tidak. Harus mengingkari satu sama lain. Di antara peminum khamar, di antara penjudi, di antara pencuri, di antara penjahat dan lain sebagainya, harus mengingkari satu sama lainnya. Li'annahu yajibu 'alaihi syai'an. Karena yang wajib baginya adalah dua perkara. An ya'mura nafsahu wa yanhaha, yaitu dia memerintahkan dirinya sendiri dan melarangnya, memerintahkan dirinya untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang dirinya dari perkara yang mungkar. Ini yang wajib baginya, yaitu dia mengerjakan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang atau apa menjauhi yang mungkar. Wa ya'muru ghairahu wa yanhahu. Dan kemudian juga yang wajib baginya itu memerintahkan yang selainnya untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang yang selainnya dari perkara yang mungkar. Fa idza akhadha bi ahadihi ma la yasqutu anhu al-akhar. Maka apabila dia sudah melakukan salah satu dari keduanya, tidak gugur kewajiban yang lainnya. Itu misalnya dia sudah mengerjakan atas dirinya sendiri. Sudah sholat, sudah puasa, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, masih wajib baginya untuk kemudian memerintahkan dan melarang orang yang lain untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan perkara yang mungkar. Demikian pula apabila dirinya belum bisa melakukan perkara yang ma'ruf atau belum meninggalkan perkara yang mungkar, masih wajib bagi dirinya perkara yang kedua, yaitu apa? Memerintahkan orang lain dan melarang dari kemungkaran bagi orang lain. Jadi ada dua kewajiban, dua-duanya harus dijalankan. Yang ini tidak dijalankan, yang ini harus dijalankan. Tetap harus dijalankan, tidak gugur. Yang ini tidak dijalankan, yang satunya lagi tetap harus dijalankan. Ya, seperti itu keadaannya supaya disadari. Ya. Jangan kemudian seorang mengatakan saya nggak mau lah melarang, saya sendiri masih begitu kok. Tidak, tetap wajib untuk dia melarang walaupun dia masih memiliki kekurangan. Ya. Yang ini kemudian menjadi kebanyakan sebagian besar orang. Ya. Ketika tidak mau melarang dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan yang seperti itu. Bagaimana saya bisa melarang? Ini tidak tepat. Yang wajib baginya yaitu dia sendiri meninggalkan perbuatan kemungkaran, ya. Dan katakanlah dia belum mampu atau belum bisa meninggalkan kemungkaran tersebut, masih melakukannya, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib bagi dia untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan yang lainnya, yaitu meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian meninggalkan hal tersebut, harus dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.